janganlah ditanya kemana ku kan pergi. Usahlah dirisaukan bila ku tak kembali. Janganlah dikenang masa kita berdua. Kenangan telah lalu bersama lukanya hatiku. Tak ingin ku mengingatnya dan tak ingin ku mencoba untuk jatuh cinta sekali lagi. Janganlah ditanya di mana daku kini. Aku telah bahagia walaupun hatiku sepi. Tak ingin ku mengingatnya dan tak ingin ku mencoba untuk jatuh cinta sekali lagi. Janganlah ditanya di mana daku kini. Aku telah bahagia walaupun hatiku sepi.